Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang hikmah diwajibkannya puasa Ramadan. Telah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa hikmah terbesar di wajibkannya puasa Ramadan adalah agar kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga puasa adalah sarana terbesar untuk menyampaikan seorang hamba kepada ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sehingga sudah sewajarnya setiap muslim berusaha untuk benar-benar mewujudkan, benar-benar berusaha untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjalankan ibadah puasa. Harus ada peningkatan frekuensi ibadah dalam pelaksanaan ibadah puasa, dan juga harus ada upaya yang lebih maksimal untuk meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian saum atau puasa, baik secara bahasa Arab atau pengertian istilah syar'i. Akan dijelaskan pula tentang keutamaan atau keistimewaan ibadah puasa. Dijelaskan dalam kitab ini, asluhu fil lughah al-imsak. Pengertian as-saum atau puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Al-imsak artinya al-kaffu anisyai, upaya untuk menahan diri dari sesuatu. Itu pengertian as-siyam atau as-saum secara bahasa. Di antara contoh penggunaan kata saum secara bahasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadartu lirahmani sauman falan ukallimal yauma insiya." Yang artinya, sungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman untuk menahan diri sauman. Al-kafu anisyai, untuk menahan diri. Falan ukallimal yauma insiya, sehingga aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ini contoh penggunaan kata as-saum secara bahasa. As-saum sekali lagi secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri. Wa fi syara', adapun pengertian as-saum atau puasa secara syar'i adalah al-imsaku 'anil mufattirat ma'an niyyah min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa adalah menahan diri dari al-mufattirat, dari pembatal-pembatal ibadah puasa, ma'an niyyah, dengan diiringi adanya niat, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Demikian definisi puasa secara syar'i. Maka berdasarkan pengertian tersebut, puasa memiliki tiga hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang mana tiga perkara tersebut harus senantiasa ada dalam pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama adalah al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Seperti misalnya makan atau minum dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan, atau muntah dengan sengaja ketika berpuasa, jima, dan lain sebagainya. Maka harus ada upaya untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kalau dilakukan, maka puasanya tidak sah dan puasanya batal. Nah, kemudian perkara yang kedua adalah an-niyah, harus ada niat untuk melakukan ibadah puasa. Harus ada niatan untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Jangan kemudian melakukan puasa hanya sebatas sebagai rutinitas atau adat kebiasaan, tanpa ada niatan untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan niatan untuk misalnya menurunkan berat badan atau tujuan-tujuan yang lainnya. Maka sangat penting untuk berusaha menghadirkan niat sebelum melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, kemudian perkara yang ketiga adalah, kata beliau rahimahullah, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, melakukan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, sehingga puasa telah ditentukan batasan waktunya dalam agama Islam. mulai dari terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan wasiyamu syahri ramadhan huwa ruknur rabi' min arkanil islam. Puasa pada bulan Ramadhan adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Menggambarkan kepada kita bahwa puasa Ramadhan merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Puasa Ramadhan adalah rukun Islam yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu terbangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa itauz zakah, wa shaumu ramadhan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kelima perkara tadi adalah syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang pertama. Wa iqamus shalah, yang kedua adalah menegakkan salat. Wa itauz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhan, kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melakukan ibadah haji di Baitullah bagi siapa saja yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Wasiyamu min afdhalil ibadat. Kemudian beliau mengatakan puasa termasuk ibadah yang paling afdhal. Sebuah ibadah dengan sekian banyak istimewaan. Itulah ibadah puasa. Salah satunya telah kita singgung pada pertemuan yang terakhir, bahwa puasa telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dan juga bahkan umat-umat terdahulu. Sejak zaman umat-umat terdahulu, ibadah puasa telah ada, telah disyariatkan. Itu salah satunya. Li'annahu tajtami'u fihi anwa'us sabr as-salasah. Di antara rahasianya, kenapa puasa termasuk ibadah yang paling afdol, beliau jelaskan, karena di dalam puasa terkumpul tiga jenis kesabaran. Dalam ibadah puasa terkumpul, terhimpun tiga jenis kesabaran. Ini fadilah, ya, keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Al-awwal, yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis kesabaran pertama yang ada dalam ibadah puasa. Kesabaran untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bahwa puasa itu sendiri merupakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam melakukan ketaatan kepada Allah dibutuhkan adanya kesabaran. Kenapa demikian? Karena jiwa manusia senantiasa menyuruh kepada perkara yang tidak baik, selalu memerintahkan kepada keburukan, dan syaitan selalu menghalangi dari berbagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh adanya kesabaran untuk melawan hal tersebut. Tidak mungkin akan berhasil untuk bisa istiqamah dan continue dalam melakukan ketaatan kepada Allah tanpa adanya kesabaran. Mustahil. Maka kesabaran mutlak dibutuhkan dalam melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam surat Thaha ayat 20. Atau bisa dicek lagi nanti ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat. Wastabir 'alaiha. Dan sabarlah dalam melakukannya. Perintah untuk bersabar dalam melakukan hal tersebut. Wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang muslim ketika berpuasa, ketika melakukan qiyamul lail, ketika membaca Al-Qur'an, ketika berdoa, ketika berzikir, dalam pelaksanaan ibadah puasa, maka semuanya menuntut adanya kesabaran. Sabar untuk senantiasa continue dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis kesabaran yang pertama dalam ibadah puasa. Atsani, kemudian jenis kesabaran yang kedua adalah as-sabru an ma'asillah. Sabar untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam meninggalkan kemaksiatan juga dibutuhkan kesabaran. Karena berbagai kemaksiatan atau perbuatan dosa itu sejalan dengan hawa nafsu manusia. Selaras dengan keinginan hawa nafsu manusia. Sehingga membutuhkan adanya perjuangan dan kesabaran untuk bisa istiqamah dalam melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, neraka itu dilingkupi dengan berbagai syahwat. Wahujibatil jannah bil makarih. Dan surga itu dilingkupi dengan al-makarih. Dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Artinya segala hal yang bisa menyampaikan kepada neraka itu sejalan dengan hawa nafsu manusia. Keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bertolak belakang dengan berbagai hal yang bisa menyampaikan kepada al-jannah, kepada surga. Sangat bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu manusia. Maka sekali lagi, seorang hamba dituntut untuk bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis kesabaran yang kedua ini ada dalam ibadah puasa. Upaya untuk meninggalkan pembatal-pembatal ibadah puasa. Atau untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala ibadah puasa. Yaitu segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya ikut berpuasa, pendengarannya, penglihatannya dan seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Maka inilah jenis kesabaran yang kedua dalam ibadah puasa. Asalis kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar untuk menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Sebagai contoh misalnya rasa lapar, rasa haus, lemas, sakit dan lain sebagainya yang menjadi konsekuensi daripada pelaksanaan ibadah puasa. Konsekuensi logis yang pasti dihadapi oleh setiap orang yang berpuasa. Maka juga membutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Sehingga tiga jenis kesabaran ini ada pada ibadah puasa. Padahal satu jenis kesabaran saja nilainya sudah sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiranya jika tiga jenis kesabaran ini berkumpul menjadi satu dalam pelaksanaan sebuah ibadah? Maka tentu akan membuat ibadah tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa ada batasannya. Tentang ayat ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, qala Al-Qurtubi rahimahullah, wasabiruna huna as-sa'imun. Orang-orang yang bersabar dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang yang berpuasa. Kata beliau rahimahullah, pahala mereka akan dicukupkan, akan disempurnakan tanpa ada batasannya. Ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah ashru amsalha ila 700 dhif. Setiap amalan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Qala Allahu azza wa jal illa saum. Allah azza wa jal menegaskan kecuali ibadah puasa. Allah azza wa jal akan melipat gandakan pahalanya dengan kelipatan yang tidak ada batasnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kullu ajrin yukalu kailan wa yuzanu waznan ila saum. Kata sebagian ulama, setiap pahala amal soleh itu bisa ditakar dan ditimbang ila shaum, kecuali pahala ibadah puasa. Maka tentunya ini merupakan sebuah motivasi yang sangat berharga bagi kita semua untuk berusaha sabar dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan kita tahu di sana masih sangat banyak fadilah puasa Ramadan yang insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.